sama kamu. Tak ada sungguh. aku bersama doa. Jaga hati biar tambah cinta, karena kalau bisa sembilang. Saudara kan berpindah karena susah yang. Dan ini semua tentang hati. Jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari. Karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga. Jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susah ya. Karena susah ya. kau bertanding dengan kekasih barumu. Apa tak terima nanti kelas lekawa sentak karep kue radisi. Dan cukup mengaku kau

Ini kita kemarin tuh habis beli followers. Betul. Di SMM _Indo. Indo. Nih. Buat kalian yang followersnya dikit, silakan bisa beli di SMM _Indo. Di sini tuh harganya murah, terpercaya, aman dan aman. Jadi kalau kalian yang followersnya dikit, kalian bisa beli followers di SMM _Indo. Dan ini kita mau tunjukin cara kerjanya itu gimana? Cara kerjanya kerja. Oke, pertama kita buka websitenya Instamedia, ada di deskripsi. Terus kita daftar, kalau udah daftar kita login. Ya gini, kita login dulu. Terus kita tekan pojok atas kiri. Udah, kalau itu. Terus kita pencet pesan baru. Kita pilih kategori kita mau beli apa ya. Kalau misalnya saya mau beli Instagram followers boleh. Kita pencet, kita pilih si cepat 6, si cepat 7 boleh. Boleh 1 4 aja 4. Oke. Kalau udah sana Mas pesanan 1000 red. 100 habis. Kalau udah kita submit. Oke, berhasil. Oke guys, kalau misalkan kalian ada yang minat sama SMM _Indo, kalian bisa klik link atau website deskripsi di bawah ini. Oke guys, bye. Oke.